Seroja, bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja, saja sekadar saja. Mengapa kau bermenu, oh adik berhati bingung? Mengapa remaja, putri remaja.